Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, qawluhu sallallahu alaihi wasallama. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, yang masih dalam pembahasan hadis arbaun yang ke-15, ya, kita kemudian masuk ke lafaz, yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallama, falyakul khairan au liyasmut. Maka hendaknya ia mengucapkan kata yang baik atau diam. Amrun biqaulil khairi. Ya, maka di sini terkandung adanya perintah untuk mengucapkan kata yang baik. Bisamti amma adahu. Ya, dan juga terkandung perintah untuk diam. Ya, dari hal yang selain hal yang baik. Wa hadza yadullu ala annahu laisa hunaka kalamun yastawi qawluhu wasamtu anhu. Ya, di sini dan di sini menunjukkan bahwa ya tidak ada kata-kata yang jika diucapkan ya diucapkan atau kita diam darinya itu memiliki pengaruh yang sama. Ya. Ya, artinya kalau kita melihat efeknya itu satu kata kita diam darinya atau mengucapkannya itu tidak ada ya kata yang sama. Bal imma an yakuna khairon. Ya. Ya. Bahkan bisa jadi atau suatu kata itu hanya ada dua. Ya. Bisa jadi berupa perkataan yang baik. Fayakuna ma'muran biqaulihi. Ya, maka diperintahkan bagi kita untuk mengucapkan hal yang baik tersebut. Au yakuna ghairu khairin. Atau bisa jadi yang kedua, keadaan yang kedua adalah suatu ucapan itu adalah ucapan yang tidak baik. Fayakuna ma'muran bisamti anhu. Ya, maka kita diperintahkan untuk berdiam dari hal tersebut. Wa qad qala Allahu jalla jalaluhu, ya, dan sungguh Allah jalla jalaluhu berfirman, idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anishimali qa'id. Ya, idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anishimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat ya, amal perbuatannya. Ya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya yang malaikat pengawas yang selalu hadir. Wa ajma'a as-salafus salihu ala annalladhi an yaminihi yaktubul hasanati. Dan ya, kaum as-salafus salih, ya, pendahulu kita yang salih itu bersepakat, ya, ijma', bahwa malaikat yang berada di sebelah kanan itu menulis kebaikan. Walladhi an shimalihi yaktubus sayyiati. Ya, adapun malaikat yang berada di sebelah kiri itu menulis keburukan. Wa qad ruwiya dhalika marfu'an min hadithi Abi Umamata bi isnadin dha'ifin. Ya, hal ini diriwayatkan secara marfu' dari hadis Abu Umamah dengan sanad yang dhaif. Kita lihat catatan kaki, ya akhrajahu at-Tabaraniyyu fil Kabiri. Hadis yang dhaif tadi itu diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Mu'jam Al-Kabir. Wa ruwiya min hadithi Hudzaifah marfu'an, dan juga diriwayatkan dari hadis Hudzaifah secara marfu'. Inna an yaminihi katibal hasanati. Ya, sesungguhnya di sebelah kanannya terdapat pencatat kebaikan. Kita lihat lagi catatan kaki. Akhrajahu benu Syaibata. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu. Mungkin maksudnya Ibnu Abi Syaibah. Ya wallahu a'lam. An Hudzaifata mauqufan wa marfu'an. Ya, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu secara mauquf dan secara marfu'. Qultu, ya, dan saya di sini Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullah berkata, ammal mauqufu fa isnaduhu sahihun kasyamsi. Ya, adapun riwayat yang mauquf, ya ini istilah ilmu hadis, ya perlu di cek kembali, ya, silakan di murojaah. Itu sanadnya sahih, ya, yang jelas bagaikan matahari. Wa ammal marfu'u fa fihi Abu Bakrin ibnu Ayyashin. Ya, adapun yang marfu', ya, yang langsung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanadnya, itu adalah di dalamnya itu ada perawi yang bernama Abu Bakar bin Ayyash. Wa Asimu binu Abin Najudi, dan juga Asim bin Abun Najud. Wa qad tukullima fihima min jihati hifdhihima. Ya, dan ada perbincangan, ya, di antara para ulama hadis mengenai beliau berdua, yaitu Abu Bakar bin Ayyash dan Asim bin Abi An-Najud, itu mengenai hafalannya. Fa fi raf'i hadzal athri nadharun. Ya, maka untuk merofakkan, ya, untuk menganggap bahwa hadis ini langsung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadharun, ya, ada perbincangan di situ. Wallahu a'lamu. Ya, dan wallahu a'lam. Kita kembali ke atas. Wakhtalafu hal yuktabu kullu ma takallama bihi. Ya, dan diperselisihkan, ya, para ulama berselisih pendapat, ya, apakah semua yang diucapkannya itu akan dicatat. Aula yuktabu illa ma fihi thawabun au iqabun. Ya, ataukah yang dicatat itu hanya ucapan yang mengandung pahala atau mengandung dosa. Ala qaulaini masyhuraini. Ya, maka dalam pembahasan ini itu ada dua pendapat yang masyhur. Wa qala Ali ibn Abi Thalhata, ya, dan berkata Ali bin Abu Thalhah, Ali bin Abbasin, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yuktabu kullu ma takallama bihi min khairin au syarrin. Ya, semua yang diucapkan, ya, baik itu kebaikan maupun keburukan, itu dicatat. Hatta annahu la yuktabu qawluhu akaltu. Ya, sampai-sampai dicatat pula ucapan akaltu, saya makan. Ya, kemudian wasyarabtu, ya, saya minum. Wa dhahabtu, ya, dan saya pergi. Wa ji'tu, ya, saya datang. Hatta idza kana yaumul khamisi urida qawluhu wa amaluhu. Ya, sampai datang hari Kamis dan, ya, ucapannya dan perbuatannya itu dimasukkan. Fa uqirra ma kana fihi min khairin aw syarrin. Ya, kemudian ditetapkan mana saja yang mengandung kebaikan dan keburukan. Wa ulqiya sa'iruhu. Ya, dan yang selain itu dibuang. Fadzalika qauluhu ta'ala. Ya, maka itulah makna firman Allah Ta'ala. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ya Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat ummul kitab. Kemudian wa an Yahya bin Abi Katsirin qala, ya dari Yahya bin Abu Katsir, ya beliau berkata, ya raqiba rajulunil himara fa'athara bihi. Ya seorang laki-laki itu menunggangi keledai kemudian dia terjatuh darinya. Ta'isal himaru atau faqala ta'isal himaru. Ya maka orang tersebut berkata, ya celakalah keledai ini. Ya intinya dia mengumpat keledai tersebut. Ya menyalahkan. Ya celakalah keledai ini. Faqala sahibul yamini, yang mendengar hal itu ya. Kemudian maka malaikat yang di sebelah kanan itu berkata, ma hiya hasanatun fa'aktubaha. Ya ini bukanlah hal yang baik, maka aku harus mencatatnya. Wa qala sahibu shimali, atau ma hiya hasanatun fa aktubaha, ini bukanlah kebaikan yang aku harus mencatatnya. Artinya malaikat yang di kanan itu tidak mencatatnya. Wa qala sahibu shimali, dan malaikat yang di sebelah kiri berkata, ma hiya sayyi'atun fa aktubaha, ya ini bukanlah keburukan yang harus aku catat. Fa'auhallahu ila sahibi shimali. Ya kemudian maka Allah Subhanahu wa taala itu mewahyukan kepada malaikat sebelah kiri, ma taraka sahibul yamini min syai'in faktubhu. Ya. Apa saja yang malaikat sebelah kanan itu tidak mencatatnya, maka catatlah. Ya, artinya apa saja yang ditinggalkan oleh malaikat sebelah kanan itu dicatat. Ya fa'athbata fis sayyi'ati ta'isal himaru. Ya maka ucapan ta'isal himaru, ya celakalah keledai, itu dicatat dalam catatan keburukan. Ya jadi di kisah ini itu ya segala yang tidak dicatat oleh malaikat penulis sebelah kanan itu dicatat sebagai keburukan. Wa dhahiru hadza, ya maka ya nampak di dalam athar ini ya annama laisa bihasanatin fahuwa sayyi'atun, ya maka apa saja ucapan yang bukan ucapan kebaikan itu merupakan ucapan keburukan. Wa in kana la yu'aqabu 'alaiha, ya walaupun ia tidak dihukum, ya tidak diberi azab karena ucapan tersebut. Fa inna ba'dha sayyi'ati qad la yu'aqabu 'alaiha. Ya karena terkadang ada sebagian keburukan ya, dia tidak mendapatkan azab atau dihukum akibat hal tersebut. Ya wa qad taqa'u mukaffaratan bijtinabil kaba'iri. Ya. Dan bisa jadi hal tersebut, sayyi'ah tersebut, keburukan tersebut, dosa tersebut, itu menjadi gugur bijtina bil kaba'iri, ya, karena orang tersebut meninggalkan dosa-dosa besar. Walakinna zamanaha qad khasirahu sahibuha. Ya akan tetapi, ya, pelakunya itu telah kehilangan waktu. Ya. Telah kehilangan waktu. Haitsu zahaba, haitsu zahaba batilan. Ya. Dengan berbuat kebatilan tersebut. Ya, ketika dia berbuat kebatilan maka dia telah kehilangan waktu. Ya, walaupun misalnya dia tidak diazab karena hal tersebut. Fayahsulu lahu bidzalika hasratun fil qiyamati wa asafun alaihi, ya, dan hal tersebut akan menghasilkan ya penyesalan ya dan juga kesedihan di hari kiamah. Wa huwa nau'u uqubatin, ya, dan ini juga salah satu bentuk ya hukuman atau azab. Wa kharrajal imamu Ahmadu, dan juga al-imam Ahmad beliau meriwayatkan. Wa Abu Dawud wan Nasa'iyyu, dan Abu Dawud dan An-Nasa'i beliau juga meriwayatkan. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallaha fihi, ya, tidaklah suatu kaum itu ya bangkit dari majelis yang di dalam majelis tersebut itu tidak disebutkan atau tidak berzikir kepada Allah di dalamnya. Illa qamu an mithli jifati himarin. Ya, melainkan mereka itu selayaknya bangkit ya dalam keadaan bagaikan bangkai keledai. Wa kana lahum hasratan. Ya, dan mereka nantinya akan mendapatkan penyesalan. Wa kharrajahu Tirmidzi, ya, dan hadis yang semakna itu juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Wa lafdhuhu, dan lafaz yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi. Tidaklah suatu kaum duduk di majelis yang tidak ya, menyebutkan nama Allah di situ. Walam yusallu ala nabiyyihim, dan juga dalam majelis tersebut ya tidak ada solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa kana alaihim tiratan. Ya, melainkan hal itu nanti akan menjadi penyesalan. Akan menjadi penyesalan ya nantinya di hari kiamat. Fa in syaa'a 'adzabahum. Ya, jika Allah berkehendak, Allah akan mengazab mereka. Wa in syaa'a ghafara lahum. Dan jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuni mereka. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu. Kama shahahahu Syaikhul Albani fi Shahihil Jami'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud, dan Al-Imam At-Tirmidzi. Dan Al-Imam At-Tirmidzi itu mensahihkannya. Sebagaimana Al-Syaikh Al-Albani, beliau juga mensahihkannya dalam kitab beliau, ya, Shahihul Jami'. Kita kembali ke atas. Qala ba'dus salafi. Sebagian ulama salaf mengatakan, yu'radu 'ala bani Adama yaumal qiyamati sa'atu umrihi. Ya, akan dihadapkan ya kepada seluruh anak Adam ya pada hari kiamat nanti ya waktu-waktu yang mereka gunakan dalam umur mereka. Fa kullu sa'atin lam yadhkurillaha fiha, ya, maka ya, setiap waktu-waktu yang tidak yang mereka tidak berzikir kepada Allah, tataqatta'u nafsuhu 'alaiha hasaratin, ya, maka tataqatta'u nafsu, maka itu semua akan membuat jiwa mereka hancur, ya, 'alaiha hasarat, ya, dan juga karena menyesalinya, karena penyesalannya. Jadi setiap waktu yang tidak digunakan untuk berzikir, mengingat Allah, itu nanti akan menimbulkan penyesalan yang sampai dapat menghancurkan hatinya. Famin huna yu'lamu, annama laisa bi khairin minal kalami fasukutu anhu afdalu minat takallumi bihi. Maka di sini dapat dipahami bahwa ya perkataan yang tidak baik, ya perkataan yang buruk, maka fasukutu anhu afdalu minat takallumi bihi. Ya, maka diam dari perkataan buruk itu lebih afdal, ya lebih baik daripada menuturkan perkataan tersebut. Allahumma illa ma tad'u ilaihil hajatu mimma labutta minhu. Ya, ya Allah. Ya, melainkan pada kondisi yang menuntut hal tersebut. Yang tidak bisa tidak, itu memang harus diucapkan. Ya, tapi kita berlindung dari Allah terhadap hal tersebut. Wa aidan fa innal ikthara minal kalami alladhi la hajata ilaihi yujibu qasawatal qalbi. Ya, demikian juga ya memperbanyak ucapan yang ya tidak ada perlunya, yang tidak perlu kita ucapkan, itu dapat ya mengeraskan hati, yang mengakibatkan kerasnya hati. Kama fit Tirmidzi min hadits Ibnu Umar marfu'an. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ya dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara marfu'. Ya la tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah. Ya janganlah memperbanyak ucapan yang isinya itu tidak berzikir kepada Allah. Fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillahi yuqassil qalba. Ya karena banyak ucapan atau banyak berbicara yang selain berzikir kepada Allah itu dapat mengeraskan hati. Wa inna ab'adan nasi 'anillahi al-qalbul qasi. Ya dan sejauh-jauh atau manusia yang paling jauh dari Allah itu adalah orang yang keras hatinya. Wal'iyadzu billah. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Wa fihi Ibrahim bin Abdullah bin Hatib. Ya namun di antara periwayatnya itu ada Abdullah atau Ibrahim bin Abdullah bin Hatib. Wa min ajlihi da'afa Syaikhul Albani al haditha fi silsilati dha'ifati. Ya karena perawi tersebutlah maka Syaikh Al Albani rahimahullahu taala mendha'ifkan hadis ini di dalam kitab beliau As-Silsilah Ad-Da'ifah. Kita kembali ke atas. Wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yumsiku bilisanihi fayaqulu. Ya, dahulu Abu Bakar radhiyallahu anhu itu ya memegang ya, lisan beliau. Kemudian beliau berkata, "Hadza auradani al-mawarida." Ya inilah yang membawaku kepada kebinasaan. Wa qala Umaru, ya dan Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, "Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu." Barang siapa yang banyak bicara, maka dia akan banyak kelirunya. Wa man kathura saqatuhu kathurat dzunubuhu. Ya dan barang siapa yang banyak kelirunya, ya maka akan banyak pula dosanya. Wa man kathurat dzunubuhu kanatin naru aula bihi. Wal a'yadu billah. Dan siapa yang banyak dosanya, maka ya neraka itu yang lebih utama atau tempat yang paling layak baginya. Qala Ibnu Mas'udin, ya dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wallahi alladzi la ilaha illa huwa." Ya demi Allah, ya zat yang tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dia. Ma 'alal ardi ahaqqu bi tuli sajanin minal lisani. Ya tidak ada ya di bumi ini yang lebih berhak untuk dipenjara. ya, dalam waktu yang lama, ya, melebihi lisan. Ya, lisanlah yang paling berhak untuk dipenjara dalam waktu yang lama. Waqala Wahbu bin Munabbihin, ya, waqala Wahbu bin Munabbihin, dan berkata Wahab bin Munabbih, ajma'atil hukama'u ala anna ra'sal hikami as-samtu. Ya, para ahli hikmah itu berijma', bersepakat, ya, bahwa hikmah yang paling utama itu adalah diam. Wahadha babun yatulu istiqsa'uhu. Ya, ini merupakan pembahasan yang panjang. Ya, pembahasan mengenai diam ini panjang. Wal maqsudu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bil kalami bil khairi. Ya, dan yang dimaksud di sini adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan untuk berkata yang baik. Ya. Wasukuti amma laisa bi khairin. Ya, dan diam dari hal-hal yang tidak baik. Falaisal kalamu ma'muran bihi 'alal itlaqi. Ya. Dan bertutur, ya, secara umum berbicara itu bukan sesuatu yang diperintahkan secara mutlak. Walas sukutu kadzalika. Ya, demikian pula halnya diam, yaitu bukan sesuatu yang diperintahkan secara mutlak. Bal labudda minal kalami bil khairi. Ya, kan tetapi kalau dia ingin berbicara, maka berbicaranya itu harus berbicara yang baik. Wasukuti anisyari. Ya, dan juga dia kalau ingin diam, itu diamnya dari perkataan yang buruk. Wa kana salafu katsiran yamdahuna samta anisyari. Ya. Ya, dahulu, ya, para as-salafus salih, ya, para pendahulu kita yang salih, itu banyak memuji sikap diam ini, ya, diam dari keburukan. Wa amma la ya'ni, ya, dan juga, ya, diam dari perkataan yang tidak ada manfaatnya. Li syiddatihi 'alan nafsi. Ya, karena hal tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap jiwa. Walidzalika yaqa'u fihi an-nasu katsiran. Ya, karena ya banyak manusia yang terjerumus, artinya tidak mampu untuk diam, ya ada banyak. Fakanu yu'alijuna anfusahum. Yang akhirnya mereka itu ya terjerumus, ya, diri mereka itu, atau yu'alijuna, atau maaf, ini kanunya kembali kepada as-salafus salih, ya. Maka dahulu para as-salafus salih, ya, pendahulu kita yang salih itu berusaha terus, ya, memperbaiki jiwa mereka. Wa yujahiduna 'ala sukuti 'amma la ya'niha. Ya, dan juga mereka berusaha untuk diam dari apa-apa yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian tadzakaru indal ahnafi bin qaisin. Ya, dahulu orang-orang itu ya berbincang di sisi al-Ahnaf bin Qais. Ayyuma afdalu as-samtu amin nutqu. Mana yang lebih baik? Ya. Diam atau berbicara. Faqala qaumun as-samtu afdalu. Ya, maka suatu kaum berkata, diam itu yang lebih afdal. Faqala al-Ahnafu an-nutqu afdalu. Ya. Akan tapi al-Ahnaf bin Qais itu berkata, ya, berbicara itu lebih afdal. Lianna fadla somti la ya'du sahibahu. Ya, karena keutamaan diam itu tidak merugikan pelakunya. Ya. Kemudian Wal mantiqal hasana yantafi'u bihi man sami'ahu. Akan tetapi ucapan yang baik itu akan bermanfaat bagi siapa saja yang mendengarnya. Ya, maka di sini ya berkata yang baik itu menurut beliau itu lebih utama dari diam. Ya, karena ini bisa memberikan pengaruh baik kepada orang yang mendengarnya. Wa qala rajulun minal ulama'i 'inda Umar bin Abdul Aziz. Ya, berkata seorang ulama ya di sisi Umar bin Abdul Aziz, as-samitu 'ala 'ilmin kal mutakallimi 'ala 'ilmin. Ya, orang yang diam berdasarkan ilmu itu sebagaimana orang yang berkata karena ilmu. Faqala Umaru, maka Umar bin Abdul Aziz beliau berkata, inni la arju an yakunal mutakallimu ala ilmin afdolahuma yaumal qiyamati halan. Aku sungguh berharap ya orang yang berbicara berdasarkan ilmu itu keadaannya lebih baik ya dibandingkan orang yang diam tadi di hari kiamat. Wa dzalika anna manfaatahu linnasi. Ya, hal ini disebabkan karena manfaatnya kepada manusia. Wa hadza samtuhu linafsihi. Adapun kalau diam, itu yang mendapatkan manfaat hanya dirinya sendiri. Faqala lahu, ya maka ulama tersebut berkata, ya amirul mu'minin. Ya, wahai amirul mu'minin, wahai Umar bin Abdul Aziz, wa kaifa bifitnatil mantiqi. Ya, kalau begitu bagaimana dengan fitnah ucapan? Fabaka Umaru bukaan syadidan. Ya, maka kemudian Umar bin Abdul Aziz ya beliau menangis dengan keras. Ya walaqad khotaba Umaru bin Abdul Aziz. Ya, dan dahulu Umar bin Abdul Aziz beliau berkhutbah. Ya, beliau berkhutbah. Ya. Yauman, ya suatu hari fa raqqan nasu. Ya, maka manusia itu menjadi sedih. Fa qata'a khutbatahu. Ya, kemudian beliau menghentikan khutbah beliau. Fa qila lahu, ya maka ya, seseorang itu berkata kepada beliau, ya berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, lau atmamta kalamaka. Ya, alangkah baiknya engkau menyempurnakan ucapanmu. Rojauna an yanfa'allahu bihi. Ya, dan kami berharap semoga Allah memberikan manfaat ya, kepada kami dengan khutbahmu. Faqala innal qawla fitnatun. Ya, maka beliau berkata, sungguhnya perkataan itu fitnah. Wal fi'lu awla bil mu'mini minal qawli. Ya, dan perbuatan itu lebih utama bagi orang yang beriman dibandingkan ucapan. Ya, perbuatan itu lebih utama bagi orang yang beriman daripada ucapan. Wa kuntu min muddatin tawilatin, ya dahulu saya, yaitu di sini berarti penulis Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, rahimahullahu ta'ala, dahulu, qad ra'aitu fil manami amirul mu'minina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ya. Dahulu saya itu melihat dalam mimpi, yaitu melihat Amirul Mukminin yaitu Umar bin Abdul Aziz ya radhiyallahu anhu wa sami'tuhu yatakallamu fi hadhil mas'alati. Ya, dan beliau saya mendengar beliau berbicara dalam masalah ini. Wa adhunnu anni fawattuhu fiha. Ya, dan ya aku menyangka bahwa aku sepakat, ya, sepakat dalam apa yang beliau ucapkan. Wa fahimtu min kalamihi, ya, dan aku yang aku pahami dari ucapan beliau annatakalluma bil khairi afdalu minas sukuti. Ya, bahwa berbicara dalam kebaikan itu lebih mulia dibandingkan diam. Wa adhunnu annahu waqa'a fi athna'il kalami dhikru Sulaiman ibn Abdil Maliki. Ya. Dan aku juga ya dan aku mengetahui, lebih tepatnya aku mengetahui bahwa ya di tengah-tengah ucapan beliau itu beliau menyebut nama Sulaiman bin Abdul Malik. Ya, wa anna Umar qala dzalika lahu. Ya, bahwa Sulaiman bin Abdul Malik itu berkata kepada Umar bin Abdul Aziz mengenai hal ini, yaitu anna takalluma bil khairi afdalu minas sukuti. Ya, wa adhunnu anni fawattuhu fiha. Ya, bahwa sungguhnya aku mengetahui bahwa aku sepakat dengan beliau dalam hal ini. Wa qad ruwiya an Sulaiman bin Abdul Maliki annahu qala. Ya, dan telah diriwayatkan dari Sulaiman bin Abdul Malik yang tadi dikatakan menuturkan hal ini kepada Umar bin Abdul Aziz annahu qala. Ya, bahwasanya beliau berkata, as-samtu manamul aqli. Ya, diam adalah tidurnya akal. Wal mantiqu. Oh, ini masdar ya. Berarti wal mantiqu yaqadzatuhu. Ya, adapun berbicara itu ya bangunnya akal. Wala yatimmu halun illa bihalin. Ya, dan tidak akan sempurna ya satu keadaan melainkan dengan keadaan yang lain. Artinya baik diam maupun berbicara itu saling melengkapi. Ya, yakni la budda minas samti wal kalami. Ya, bahwa manusia itu harus saling melengkapi antara diam dan berbicara. Wa ma ahsana ma qala Ubaidullah ibn Abi Ja'farin. Ya. Betapa indahnya apa yang diucapkan oleh Ubaidullah bin Abu Ja'far ya rahimahullahu. Faqihu ahli Misra fi waqtihi. Ya, beliau adalah ahli fikih ya di Mesir pada zamannya. Wa kana ahadal hukama'i. Ya, dan beliau itu merupakan salah seorang dari hakim ya di Mesir sana. Ya, atau di antara orang yang ahli hikmah. Ya, di antara orang yang ahli hikmah di sana. Beliau berkata, "Idza kanal mar'u yuhaddithu fi majlisin fa'ajabahul haditsu." Ya, apabila seseorang itu ya berbicara dalam suatu majelis yang ucapannya dia sendiri itu membuat dia kagum dengan ucapannya. Falyaskut, ya maka hendaknya dia mulai diam. Wa idza kana sakitan fa'ajabahu sukutu falyuhaddits. Apabila seseorang itu diam, kemudian diamnya itu justru membuat dia kagum akan dirinya sendiri. Ya, maka hendaknya pada saat itu dia berbicara. Wa hadza hasanun. Ya, dan ini adalah ucapan yang baik. Fa inna man kana kadzalika kana sukutuhu wa hadithuhu li mukhalafati hawahu. Ya, karena orang yang dalam hal keadaan demikian itu baik diamnya dan ucapannya itu untuk menyelisihi hawa nafsunya. Wa i'jabihi bi nafsihi, ya, dan juga untuk menyelisihi rasa kagumnya terhadap dirinya. Wa man kana kadzalika kana jadiran bi taufiqillahi iyyahu. Maka barang siapa yang ada dalam keadaan hal ini, maka ya, selayaknya itu dia mendapatkan taufik dari Allah. Wa tasdidihi fi nutqihi wa sukutihi. Ya, dan juga meluruskan ya niat atau apa yang dia lakukan berupa ucapan dan diamnya. li'annaka lamahu wa sukutahu yakunu lillahi jalla jalaluhu. Ya karena baik ya ucapannya dan juga diamnya itu hanya untuk Allah jalla jalaluhu. Ya demikian saya cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.